bacaan berkenaan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab yang masyhur Riyadhus Shalihin. Dan semoga Allah SWT menjadikan usaha kita ini salah satu daripada usaha untuk mendapatkan petunjuk daripada Allah SWT, dan juga salah satu usaha untuk kita tidak sesat selama-lamanya. Bagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara yang jika kamu berpegang teguh kepadanya, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masih di dalam kitab As-Sabar, di dalam bab ketiga daripada kitab ini. Jadi kita dapati bahawa hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan bab sabar agak banyak. Dan ini tidak lain tidak bukan menunjukkan kepentingan sifat ini, iaitu sabar dalam Islam. Dan kita juga telah membicarakan beberapa hadis-hadis berkenaan dengan sabar, bahawa umat ini adalah umatul sabar, umat yang bersabar. Maka apabila kita ditimpa sesuatu musibah, kesempitan, maka kita dilarang daripada bercita-cita untuk mati. Melainkan apabila kita terpaksa bercita-cita untuk mati, maka hendaklah kita serahkan keadaan kematian kita itu kepada Allah SWT, dan kita minta satu kematian yang terbaik yang diredai oleh Allah SWT. Dan kita dapati bahawa hadis berikutnya pula masih lagi berkenaan dengan bab sabar, iaitu hadis 41 kalau di dalam kitab muka surat 139. Wa an Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arasi radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستمطر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري. Yang maksudnya dari Abu Abdullah Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu, dia berkata, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang berbantalkan sarbannya di bawah lindungan Ka'bah. Kami bertanya, apakah engkau tidak memintakan pertolongan buat kami? Apakah engkau tidak mau mendoakan kami? Beliau menjawab, orang-orang sebelum kalian ada yang ditanam hidup-hidup, digergaji dari atas kepalanya sehingga tubuhnya terbelah dua, dan ada pula seseorang yang disisir dengan sisir besi sehingga mengenai daging kepalanya. Yang demikian itu tidak menggoyahkan agama mereka. Demi Allah, Allah pasti akan mengembangkan agama Islam ini hingga mereka di Sana'a akan sampai ke Hadramaut, dan masing-masing dari mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah, melebihi takutnya kambing terhadap serigala. Tetapi kalian sangat tergesa-gesa, diriwayatkan Bukhari. Wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatan وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةً. Dalam satu riwayat disebutkan beliau sedang berbantalkan sarbannya, sedangkan kami baru saja bertemu dengan orang-orang musyrik yang menyiksa kami dengan siksaan yang berat. Jadi kita lihat lafaz-lafaz di dalam hadis ini. Yang pertama, hadis ini kata Imam Nawawi daripada Abu Abdullah Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu. Katakan Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu ini, beliau adalah salah seorang daripada as-sabiqun al-awwalun, daripada kalangan orang-orang muhajirin. Yakni dia daripada mana? Daripada Makkah. Dan dia as-sabiqun al-awwalun, di antara orang-orang yang pertama yang masuk Islam. Bahkan Khabbab ibn al-Arad ini mempunyai beberapa keistimewaan. Beliau termasuk orang-orang yang awal-awal menzahirkan Islamnya di kota Makkah, yaitu dalam keadaan ketakutan. Ketakutan daripada diseksa oleh orang-orang kufar Quraisy. Jadi berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syiar Alam Nubala, bahawa telah berkata Mujahid ataupun dari Mujahid, awwalu man azhara islamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama yang menzahirkan Islamnya, yakni terang-terangan, adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar, wa Khabbab, wa Bilal, wa Suhaib, wa Ammar. Dan Abu Bakar, kemudian Khabbab, kemudian Bilal, kemudian Suhaib, dan Ammar. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Jadi Khabbab ibn al-Arad ini termasuk orang-orang yang berani menampakkan, menerangkan Islamnya ketika orang-orang semuanya di kota Quraisy itu adalah musuh Islam. Dan kita tahu bahawa siapa yang berani menzahirkan Islamnya ketika itu, dia tidak akan terlepas daripada apa? Daripada ancaman siksaan ataupun terus disiksa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tidak terlepas daripada kemuhan, daripada ancaman siksaan. Namun beliau tidaklah sampai disiksa kerana beliau SAW mempunyai kabilah, mempunyai keluarga yang melindunginya, iaitu Rasulullah SAW. Namun demikian, Rasulullah SAW juga diejek secara lisan, dan kadang-kadang dianiaya, dicampakkan najis di antara rumahnya ke masjid. Dan kadang-kadang apabila dia solat, mereka cuba mencampakkan najis dan sebagainya. Mereka membuat penganiayaan tapi tak sampai kena tangkap, lalu diseksa oleh orang-orang Quraisy. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW mempunyai keluarga yang melindunginya. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu an, beliau termasuk orang-orang yang mulia, bangsawan di kalangan orang Quraisy. Maka beliau juga menzahirkan Islamnya, tetapi beliau tidak sampai diazab dan diseksa oleh Quraisy. Tetapi yang lain, yang lemah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka jika menzahirkan Islamnya, mereka kali diseksa. Seperti Khabbab ini, Khabbab Abu Abdullah, Khabbab bin al-Arad ini tidak termasuk golongan bangsawan. Jadi beliau pernah diseksa sampai bekasnya masih ada lagi sampai pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Maka telah diriwayatkan bahawa Umar radhiyallahu anhu di majlisnya, beliau meletakkan ataupun membenarkan beberapa orang sahabat untuk duduk di majlis khasnya, iaitu majlis musyawarah. Mungkin zaman sekarang kata-katakan parlimen dan sebagainya. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Iaitu apa dia? Apabila ada perkara-perkara penting, maka kita bermusyawarah. Bermusyawarah tu maknanya kita mengambil pandangan-pandangan daripada anggota-anggota dalam mesyuarat. Jika tidak ada perbezaan pendapat, maka itu insya-Allah adalah pendapat yang akan diambil. Jika ada perbezaan pendapat, maka diujangkannya dan sebagainya, maka cuba diambil pendapat yang paling kuat. Kalau tidak dapat, maka mungkin diundi. Yang penting apa saja cara yang boleh membuatkan satu keputusan. Tak dapat juga, maka kembali kepada Al-Amir, ketua mesyuarat tersebut. Tapi itu semuanya mesyuarat-mesyuarat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ataupun para sahabat selepas beliau. Tidak ada mesyuarat berkenaan dengan hukum hakam agama. Maksudnya hukum hakam agama yang telah jelas, yang telah ada nas dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Perkara-perkara yang mungkin dibicarakanlah perkara dunia, tentang nak pergi perang bila ke misalnya, ataupun nak buat masjid ke, dan seumpamanya bagaimana nak bagi-bagikan harta dan seterusnya. Adapun berkenaan dengan hukum hakam, hanya pada perkara-perkara yang tidak jelas dalilnya. Jadi mereka, yang ini para sahabat radhiyallahu anhum, akan apa? Akan bermusyawarah. Jadi siapa yang tahu hadis, siapa yang ada dalil dan sebagainya, maka akan ditanya. Yang ini maksudnya balik kepada ahlul ilm. Maknanya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu semua selepas zaman sahabat. Zaman Rasulullah SAW tak ada perbicaraan musyawarah dalam bab agama, kerana Rasulullah SAW adalah sumber agama. Baik. Jadi sebab itu Allah SWT telah memuji orang-orang yang bermesyuarat. Allah SWT telah berfirman dalam surah Syura, yang dinamakan Syura, yakni mesyuarat. Wallazina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka-mereka yang menjauhkan al-fawahisha, perkara yang keji, dan mereka adalah orang-orang yang bermusyawarat dalam urusan-urusan mereka. Wa amruhum syura bainahum. Jadi Allah kata amruhum, urusan-urusan mereka. Jadi bukan urusan-urusan agama. Urusan agama kalau dah jelas ini haram, tak boleh nak mesyuarat-mesyuarat lagi. Tapi kan boleh dapat duit ke, boleh dapat derma yang banyak ke. Yang ini tak boleh mesyuarat. Yang ini tak boleh, majlis-majlis macam ini haram, tak boleh. Ini duit orang, tak boleh buat dekat tempat-tempat yang mahal-mahal dan sebagainya. Yang itu tak payah nak mesyuarat, sebab dia dah ada hukum. Sebab tu Allah kata wa amruhum, dan urusan-urusan mereka. Kalau kita dapat istimbat ataupun ayat Al-Quran, kita dapati bahawa orang-orang yang sekarang semua benda mesyuarat, mereka tersilap. Ada perkara tak mesyuarat tetapi ditanyakan kepada ahlinya sahaja. Baik. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu antara orang-orang yang menghidupkan amalan mesyuarah ini. Dia adalah kunci kejayaan organisasi Islam. Tetapi beliau radhiyallahu anhu hanya akan membenarkan orang duduk dalam majlis syuranya adalah orang-orang yang ahli. Ahli ini tak maknanya mereka tu tua umurnya, senior. Tak. Tetapi ahli adalah orang yang pakar dalam bidangnya. Jadi antara orang yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membenarkan untuk duduk di dalam majlis syuranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah seorang junior di kalangan sahabat. Junior betul. Belum baligh pun zaman Rasulullah SAW. Tetapi dia duduk dengan kibar, dengan senior-senior. Seperti Abu Bakar, dengan sahabat-sahabat yang besar, Uthman, Ali dan lain-lain, mereka Abdul Rahman bin Auf yang senior-senior. Dan dia seorang yang muda kerana dia ada ilmu. Dia ahli untuk duduk dalam mesyuarat. Dan cerita tentang pilihan Umar radhiyallahu anhu ini banyak sekali. Dan antara yang dimasukkan dalam majlis syuranya siapa? Adalah Khattab ibn al-Arati radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Zahabi dalam kitab yang tadi, Ruhiyat A'lam Nubala, bahawa beliau ada tempat duduk khas untuk Khattab ibn al-Arati. Dan apabila dia datang aja, Umar bin Khattab akan katakan kepada sahabat-sahabat lain, Uddunuhu. Udunuhu maknanya dekatkan dia, suruh dia duduk. Sesungguhnya kata Umar bin Khattab, tak ada orang yang lebih layak duduk kat tempat ini daripada Khattab ini melainkan satu orang, iaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Hanya dua orang saja yang boleh duduk kat tempat ni, dia ataupun Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana kemuliaan beliau yang telah sabar menanggung akan azab ketika awal-awal Islam dahulu. Itu kelebihannya Umar memberikan dekat beliau. Kemudian nanti akan ditunjukkan kepada orang ramai beberapa bekas sebatan ataupun siksaan yang beliau pernah alami dahulu di tangan Quraisy, kufar Quraisy. Jadi itu kelebihan Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu. Dan satu lagi kelebihan Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu adalah telah turun sebuah ayat daripada Al-Quran Al-Karim disebabkan kisah Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu. Iaitu beliau dahulunya seorang hamba di kota Mekah. Dia jadi di kalangan orang-orang yang lemah. Dia bekerja kepada seorang bernama Al-As ibn Wa'il, seorang kafir, dan dia pernah buatkan pedang untuk orang ini pada untuk tuannya ini. Dia dah buat pedang, dia dah berikan pedang tersebut. Sekarang tiba minta apa? Minta upah. Bila dia datang minta upah kepada Al-As bin Wa'il, dia kata, aku tak akan kasih kau sampai kau sampai kau kufurkan Muhammad. Hatta takfura bi Muhammad. Kau kufur pada Muhammad baru aku kasih. Inilah dia buli. Orang-orang lemah ni dia buli. Jadi kata Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu, demi Allah, aku tak akan kufurkan Muhammad sampai engkau mati kemudian engkau dibangkitkan. Aku tak akan kufur pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Wa'il bin Al-As, baiklah, kalau aku mati, aku dibangkitkan nanti aku akan dapat banyak duit. Nanti aku bayar kau, dia kata. Maka turunlah ayat dalam surah Maryam, afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna ma lahu wa walada atala'a al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Apakah kamu tidak melihat, apakah kau tidak melihat seorang yang mengatakan yang telah kafirkan akan ayat-ayat kami, dan dia berkata la utayanna malan wa walada, aku sungguh-sungguh akan mendapatkan harta dan anak-anak, yakni selepas aku dibangkitkan. Maka Allah SWT katakan kepadanya, attala'al ghaib, apakah dia dah nampak yang ghaib? Anittafadha inda ar-rahmani ahda, ataupun dia pernah buat janji dengan Tuhan ar-Rahman bahawa dia akan dapat demikian. Maknanya ini pun tidak, ini pun tidak. Jadi cakap dia cakap-cakap aku kosong aja lah. Orang yang tahu dia akan dapat, yang kata dia dapat harta nanti pada hari kiamat, mesti salah satu daripada dua orang ni yang tahu yang ghaib. Sekarang pun banyak cerita-cerita movie-movie pasal orang tahu ghaib tu lah. Ni semua nak rosakkan akidah orang agaknya. Baik, tapi cerita dia pula top eh. Kemudian lagi satu, ataupun dah buat janji dengan Tuhan bahawa Tuhan janji dia nak kasih dia banyak bila dia dibangkitkan kelak. Allah tak janjikan kepada orang akan dapat duit banyak atau harta banyak. Allah cuma janjikan ganjaran, tapi itu untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi turun ayat disebabkan Khabbab bin al-Arad, dan itu di kalangan ulama yang arif kenaan dengan Islam adalah satu kelebihan. Yakni satu ayat turun sampai hari kiamat dibaca-baca, dihafal dan sebagainya berkenaan dengan sahabat ni, satu kelebihan bagi Khabbab bin al-Arad. Dan dia ada beberapa buah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi dia berkata, kami telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau sedang berbaring bersandarkan bantalkan sarbannya. Burdan ni mungkin nak kata sarban, bolehlah sarban, tapi dia adalah selendang. Orang Arab dia pakai sarban kalau dia lilit kat kepala dia tu, tapi mereka juga ada satu lagi macam selendang. Selendang ni pun macam-macam gunanya. Kadang-kadang boleh buat serban, kadang-kadang boleh buat alas, kadang-kadang boleh buat bantal pun boleh. Baik, burda. Burda ni pun dah jadi kalimah fitnah pula eh. Sekarang ada apa ni, syair-syair burda puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. konon-kononnya Nabi SAW itu apabila dia terdengar syair-syair daripada satu orang tu, Nabi SAW pun berjoget, happy apabila mendengar syair-syair orang tu. Kemudian dia hadiahkan, dia pakaikan burdas rendangnya kepada orang yang syair tu. Itulah yang kita dengar sekarang, apa tu? Qasidah Al-Busairiyah, Qasidah Al-Busairiyah, Qasidah Tul-Burda yang ada kat dalam kitab Al-Ghazali tu. Mana dia dapat ni? Betul ke? Dia pernah jumpa? Dia nampak dalam mim, dalam mimpi. Baik. Jadi burda Nabi SAW memang pakai. Jangan pula kita kata pula mana ni semua bohong, mana ada burda-burda ni semua. Tak ada, ada. Nabi SAW memang pakai burda, dia pakai pakai selendang. Dan ketika itu Nabi SAW membatalkan burdanya itu di naungan ataupun di bayang-bayang Kaabah. Maknanya dia sedang berehat di bayangan Kaabah. Jadi matahari kalau ada sebelah sana, sini bayang-bayangnya, dia sedang berbaring di bawah naungan tersebut ataupun berteduh tersebut. Dan alhamdulillah lah, ketika itu tak sibuklah Kaabah ni dengan apa tawafnya, dengan nak sibuk nak merebut cuma jasuat lah, nak bergantung dekat apa tu, dekat multazam lah dan sebagainya. Alhamdulillah tak banyak orang berbentuk tu. Dia penuh kalau waktu haji dengan umrah. Kalau sekarang saya rasa buat 2-3 tingkat pun tak cukup juga. Pernah juga kita dengar ada orang nak buat 2-3 tingkat. Tapi masalah dia bukan masalah itu. Sebenarnya masalah dia masalah disiplin. Okay. Kalau kita nak tahu, kalau bab haji kita keluar sikit daripada topik ni. Zaman Rasulullah SAW haji wada' tu, berapa orang agaknya jemaah haji? Lebih kurang 100,000 orang. Tengok depan lautan manusia, kiri kanan lautan manusia, belakang lautan manusia. 100,000 orang, ramai. Ketika itu ramai. Tetapi mereka boleh tawaf, mereka boleh sa'i, mereka boleh lepas jamrah, wukuf di Padang Arafah. Dan ketika itu tempat dia, saya rasa 100 kali lagi kecil daripada sekarang. 100 kali lagi kecil saya katakan. Kalau di jamrah tu, masih lagi dekat Arafah depan tu gunung. Awak kalau tahu jamrah Aqabah, asalnya dia, kenapa kita boleh lempar daripada situ je, tak payah letak ni lempar daripada belakang? Sebab dia lepas tu ada ada gunung batu. Sekarang lah dibesarkan lagi. 100,000 orang waktu tu ramai. Ramai macam sekarang 1,000,000 orang. Tetapi tak ada pula ada macam apa, terasak-rasak sampai sentik mati dan sebagainya. Kenapa tak ada pula? Lagi dengan binatang tu masuk dalam. Betul tak? Rasulullah macam mana dia tahu? Atas unta je. Atas unta, bukan dia tu lah. Ada di Rasulullah pun yang orang perempuan naik kenderaan. Tak ada pula sesak sampai mati, sampai apa, sampai itu dan sebagainya. Boleh minum air zam-zam, semua boleh. Sekarang dah besar dengan itu, masih tak boleh. Sampai nak kena ubah-ubah hukum. Betul tak? Limpah jamrah tak boleh lepas jawal lagi. Nanti tak, nanti apa ni, apa rahmah, nanti apa tu, penuh sangat, sesak sangat. Jadi keluarlah fatwa ringan tu, apa dia, kita limpah sebelum jawal. Waktu pagi pun dah boleh. Ataupun kau tak 2-3 hari tu, semua sekali jalan sekali besoknya. Ini semua dah buat. Jemaah Singapura lah yang buat. Baik. Jadi ini antara masalahnya. Kalau kita lihat masalahnya, masalah kita bila buat haji, kita tak, walaupun pakaian kita putih sama juga, beli daripada kedai sama, buat daripada factory China yang sama, tapi kita punya hati tu masih Singapura-Singapura, Malaysia-Malaysia, Brunei-Brunei, India, Pakistan dan sebagainya. Jadi sebab tu bila kita datang, kita blok semua orang. Semua orang tak datang, kita je yang lempar, kita je yang tawaf. Yang patah ni orang pun sama, perempuan-perempuan ni semua. Macam mana tak susah? Padahal kalau pelan-pelan semua sama-sama, tak ada masalah. Semua dia nak protect dia punya kabilah jemaah dia sendiri. Akhirnya terpaksa sekarang ni letakkan masa-masa. Saya rasa sampai gila pun tak boleh. Tak boleh tempat. Pasal berbanyak negeri, berbanyak kumpulan. Nak letakkan masa sekian Singapura, lepas tu mana Malaysia, lepas tu mana Indonesia. Berapa ratus negeri ada, tak sempat. Baik. Jadi dan ketika itu 100,000 orang, tetapi tidak ada masalah. kerana mereka apabila melakukan ibadat itu, kita tidak adalah lagi kita katakan berkumpulan-kumpulan dan sebagainya sampai kita tidak memikirkan orang lain. Allahu a'lam. Jadi sekarang kita lihat Nabi SAW di dalam hadis ini berbaring di teduh Ka'bah. Lalu sahabat-sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, ala tastaghfiru lana, ala tad'u lana, apakah engkau ya Rasulullah tidak mau meminta pertolongan untuk kami? Tastaghfir maknanya minta pertolongan, tapi dia tak sebutkan daripada siapa. Istilah daripada Allah SWT, minta Allah tolong kita ni sekarang ni, ala tad'u lana, minta Allah doa, doakanlah untuk kita. Jadi sebenarnya doa tu adalah tafsiran daripada istighfar. Macam mana nak minta pertolongan adalah dengan berdoa. Jadi kita kalau dapat kemenangan, salah satu caranya adalah dengan berdoa. Bukan hanya dengan banyak sangat kita punya orang, askar ke, bagus sangat kita punya harta, apa ni kita punya senjata dan sebagainya. Tetapi lagi satu senjata kita yang jarang kita gunakan adalah doa. Lalu kata Rasulullah SAW, fakana man qablakum yukhadu rajulu fayukfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha, adalah seorang laki-laki daripada orang-orang sebelum kamu, dia diambil, ditangkap, lalu dicampakkan ke dalam lubang yang telah digalikan untuknya, kemudian yuj'alu fiha, dibiarkan kat situ ataupun ditimbus. Jadi ini saya terus terjemahkan daripada yang saya faham daripada bahasa Arabnya. Kalau awak lihat punya terjemahan begitu dan begitu, maka ubah-ubah sikit. Sebab terjemahan kat sini ada beberapa kekurangan. Jadi dahulu kata Rasulullah SAW, ada orang kena tanam hidup-hidup ataupun diletakkan dalam lubang. Dan ada pula orang lain, bukan orang lain ataupun lelaki tersebut, oh dia tak ditanam hidup-hidup, cuma yuksa dia lincah. Ada orang, dan orang itu pula dari tanam hidup-hidup dibawakan gergaji, lalu dipotong daripada kepalanya sampailah terbelah dua. Fayudha'u ala ra'fihi fayuj'alu nisfain. Jadi orang yang tak, orang yang sama. Kalau terjemahan dia, dua orang yang berbeza kan. Wayumsyatu bi'amsyatil hadith, dan dia disisir, yang ini disikat, tapi sikat daripada besi, sehingga kalau dah sikat tu terkupaslah sampai terkena antara lahmihi wa azmihi, dagingnya dan tulangnya, sampai kat tulang kena sikat dengan sikat besi. Dan kenapa demikian dilakukan kepada orang ini? Iaitu kerana dia beriman kepada Allah SWT, beriman dengan Rasulnya, dan disuruh tinggalkan imannya, suruh kafir. Tetapi ma yaqutu dalika an dinihi, tidaklah yang demikian itu menggoyahkannya daripada agamanya. Jadi dulu orang kena lagi teruk daripada awak-awak semuanya. Lagi teruk lagi. Lepas tu Allah kata, Rasulullah SAW kata, wallahi, demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amra. Bukan amru, amra. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusan ini. Apa urusan dimaksudkan di sini? Agama. Al-amr, agama. Dan dekat kita ada tiga sumpah. Wallahi sumpah, la ni sumpah lagi satu, yutimanna nun kat belakang tu pun sumpah. Tiga macam jenis sumpah yang menunjukkan benar-benar dia akan berlaku. Padahal waktu tu tengah kesian, tengah kena azab, tengah lemah. Tapi Rasulullah SAW kata, demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan ini sehinggalah yasir rakib, iaitu seorang penunggang akan berjalan daripada kota Sana'a sampai Hadramaut dalam keadaan tidak takut melainkan kepada Allah. Wazibba ala ghanami, dan dia tidak takut kalau dia bawa binatang kambing dan sebagainya, dia tidak akan takut serigala makan kambing. Jadi nampak beza kan terjemahan ya? Tapi macam itulah yang bahasa Arab ni. Jadi dia akan jalan dalam keadaan tidak takut daripada kota San'a sampai Hadramaut. San'a ni ada dua. Satu San'a di Yaman, satu lagi San'a di Syam. Kalau San'a di Syam tu memang jauh, perjalanan berapa bulan? Hampir lebih daripada sebulan naik unta. Kalau San'a di Yaman sampai Hadramaut pun jauh juga, perjalanan yang amat jauh juga. Jadi tak kira lah ada San'a di Syam ataupun San'a di Yaman. Cuma ada orang kalau tanya kenapa ada nama dua nama yang sama tempat lain-lain. Siapa agak-agak boleh teka? Kenapa ada dua San'a pada zaman tu? Jawabnya, asalnya orang yang buka kota San'a di Syam tu adalah orang-orang Yaman daripada San'a. Bila dia buka lagi tu, dia namakan dengan nama asal mereka. Macam kita pergi mana-mana kan, ada kampung Singapura, lorong Malaysia dan sebagainya kan, ada kan? Macam itulah. Kalau orang British datang negeri-negeri, awak tengok dia negeri permanen, mesti ada nama-nama tempat dia orang, London ke apa ke, semua mesti ada kan? Jadi San'a di situ dibuka oleh orang-orang Yaman. Sebenarnya zaman dulu ada perjalanan ataupun perdagangan daripada Yaman sampai ke Syam. Kan diberitahu oleh Allah SWT dalam surah Quraisy, ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i wath-thayyib. Ini Allah SWT mudahkan semuanya untuk orang-orang Quraisy yang berjalan rehlah dan pada waktu musim sejuk, syita dan pada musim panas. Allah jaga mereka. Jadi agama ni akan disempurnakan oleh Allah SWT sampaikan tidak ada ketakutan. Itu maksudnya. Sekarang kamu semua takut, betul lah. Kamu semua lemah kan, takut sangat takut sini. Akan datang orang boleh jalan perjalanan yang amat jauh, sama daripada San'a ke Yaman, Hadramaut tu, ataupun daripada Syam ke Hadramaut ni, dengan keadaan tidak takut melainkan kepada Allah SWT. Binatang ni, dia pun dia tak takut akan binatang buat nak makan dan sebagainya. Oleh itu kata Rasulullah SAW, walakinnakum tasta'jilun, tetapi kamu amat bersegera, kamu amat tergesa-gesa. Tergesa-gesa untuk apa? Untuk dapatkan kemenangan, untuk dilepaskan daripada kesusahan. Kamu tidak sabar. Cepat sangat nak doa, cepat sangat nak dapat kemenangan. Jadi maknanya kemenangan tu akan datang, tetapi dia tak akan datang dengan mudah, datang dengan percuma, mesti ada harganya, mesti ada susah payahnya. Jadi waktu kesusahan kerjanya adalah sabar. Lepas tu akan datang kemenangan selepas itu. Itu maksud daripada hadis ini. Jadi Rasulullah SAW doakan ke tidak? Minta pertolongan ke tidak? Jawabnya tidak. Memang tidak pun lama lepas tu. Sampai lepas hijrah barulah kita katakan ada sikit keringanan, kelonggaran. Tapi belum menang lagi, belum betul-betul kita katakan lepas daripada siksaan. Sebab selepas itu ada peperangan. Sampailah dibukanya kota Mekah untuk orang-orang Islam. Baik, hadis ini berlaku bila? Lepas hijrah atau sebelum? Sebelum hijrah. Macam mana kita tahu? Rasulullah SAW baring dekat kota, dekat Kaabah tu. Dan ketika itu para sahabat mengadu mereka sedang dia apa? Sedang kena susahan daripada Quraisy dan sebagainya. Dia menunjukkan ini pada awal-awal Islam sebelum hijrah. Dan riwayat yang kedua itu mentafsirkannya dengan lebih jelas. Beliau sedang berbantalkan serbannya, sedangkan kami baru saja bertemu dengan orang-orang musyrik yang menyiksa kami dengan siksaan yang berat. Fa laqina minal musyrikina syiddah. Jadi hadis ini kita dapati sabar daripada satu perkara yang khusus. Kita ada sabar yang umum, kadang-kadang ada musibah dan sebagainya. Dan sebelum itu kita pernah terangkan tentang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini sabar pada kesusahan, tapi kesusahan yang khusus, iaitu kesusahan daripada manusia, daripada musuh. Sebelum-sebelum itu ada kesusahan daripada ta'un lah, kan ada kan, daripada duri lah dan sebagainya yang di yang didapati daripada selain musuh dan manusia. Yang ini daripada musuh dan manusia pun kena sabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca sedikit syarah daripada Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab ini. Adalah hadis Abu Abdullah Khabbab bin al-Aras radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang siksaan yang diterima oleh orang-orang Islam dari orang-orang Quraisy di Makkah. Mereka mengadu kepada Nabi SAW ketika beliau sedang berbantalkan sarbannya di bawah bayang-bayang Ka'bah. Lalu Nabi SAW menjelaskan bahawa orang-orang mukmin sebelum kita telah diuji kerana agamanya dengan ujian yang lebih besar dari apa yang menimpa mereka, yakni orang-orang Islam Mekah itu. Ada di antara mereka yang dikubur hidup-hidup, ada yang digergaji kepala dan badannya hingga terbelah menjadi dua, dan ada yang disisir kepalanya dengan sisir dari besi sehingga terkelupaslah antara kulit dan tulangnya. Sungguh semua ini adalah siksaan yang berat dan penganiayaan yang kejam. Kemudian Rasulullah SAW bersumpah bahwa Allah pasti akan mengakhiri masalah ini, yaitu bahwa dakwah Islam yang dibawa Rasulullah ini pasti akan sempurna sehingga Islam akan menyebar di sepanjang perjalanan dari Sana'a hingga Hadramaut. Orang Islam tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala yang akan memakan dombanya. Akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa. Atau bersabarlah dan tunggulah jalan keluarnya dari Allah, kerana Allah akan menyelesaikan masalah ini, dan kenyataannya sekarang adalah seperti yang beliau sumpahkan itu. Sekarang betul sebagaimana yang disumpahkan oleh Rasulullah, kita dah tak takut lagi. Ya, ini selepas itu sahabat-sahabat dah tak takut lagi. Mereka dah boleh solat, tak ada takut lagi orang akan serang dan sebagainya. Dalam hadis ini terdapat salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, kerana telah terjadi dalam kenyataan seperti yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah membenarkan apa yang dikhabarkannya. Ini merupakan kesaksian Allah terhadap kerasulannya. Seperti yang Allah firmankan, mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengakuinya. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Dan dalam hadis ini juga terdapat dalil bahawa kita wajib bersabar dari siksaan musuh-musuh Islam. Hukumnya wajib bersabar. Jika manusia bersabar, maka dia akan beruntung. Yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi siksaan orang-orang kafir adalah bersabar, mengharapkan pahala dari Allah, menunggu jalan keluar, serta tidak mengira bahawa masalah akan segera selesai dan akan selesai dengan mudah. Kadang Allah menguji orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir yang menyiksa mereka. Mungkin orang-orang kafir itu akan membunuh mereka seperti halnya mereka membunuh para nabi. Jadi sejarah dah ada lah. Sama ada manusia nak belajar daripada sejarah ataupun tak nak belajar daripada sejarah. Bahawa di sana ada mana-mana golongan ni ada musuh. Dan musuh akan laku bagaimana musuh punya musuh akan lakukan. Iaitu dia akan cuba menghapuskan musuhnya. Dan kalau musuh Islam, antara yang mereka pernah lakukan untuk hapuskan agama ini adalah membunuh Nabi-Nya. ketuanya diambil, jadi dah tak ada ketua. Dengan harapan agama ini akan dilanda. Jadi buktinya ada orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel telah membunuh para nabi. Bukan satu nabi, banyak nabi, anbiya, faqatlahumun anbiya. Padahal mereka adalah para da'i yang terbesar dan lebih tinggi darajatnya daripada orang-orang Islam biasa. Tergamak dia nak bunuh nabi-nabi. Maka hendaklah mereka bersabar menunggu jalan keluar, tidak bosan dan tidak gundah, tetapi harus tetap tegar seperti batu, kerana kemenangan adalah milik orang-orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin wallahu ma'as sabirin. Sedangkan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi bukan mengamuk, nabinya dah kena bunuh, mengamuk tentu pasal masuk aja bunuh diri ke apa ke, mana boleh. Kena sabar. Jika seseorang bersabar, tabah dan menempuh jalan yang benar, maka akan sampailah dia kepada tujuan. Itu adalah langkah-langkah untuk sampai kepada tujuan. Sabar, tabah, mukabarah dan menempuh jalan yang benar. Kena buat sesuatu, tapi jalannya mesti betul. Maka akan sampailah dia kepada tujuan. Jadi ada tak jalan yang benar ni nak dapat kemenangan? Ataupun Allah SWT, Rasulullah SAW tak tunjukkan jalan nak dapat kemenangan ni. Dia cuma kata sabarlah, sabarlah, sabarlah. Dia tak ajar macam mana dapat kemenangan. Ataupun dia dah ajar. Dah ajar. Iaitu bersatu. Bersatu di atas agama. Bersatu zahir dan batin. Bukan satu-satu tempat aja, maknanya dah satu. Kadang satu bumbung, satu masjid, hati dia jauh. Dan langit dengan bumi. Macam orang-orang yang bukan Islam, musuh-musuh Islam, tahtabuhum jami'an, wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka ni satu, bersatu, tetapi hati-hati mereka bersilirah, berpisah-pisah. Kalau orang Islam macam gitu, itu tak ambil jalan yang benar. Jadi walaupun bersatu, meeting demi meeting, satuan dengan satuan sini, nama je bersatu, tak satu-satu. Hati dia semua ada interest yang berbeza-beza. Jadi jalannya ada. Satu zahir dan batin. Atas apa? Atas agama, taat pada ketua, khilaf diselesaikan dengan jalan yang tak sama. Habis, pakai ilmu untuk sampai kepada tujuan. Jadi, kita tahu bahawa bukan hanya satu kita katakan satu perkara saja yang boleh sampai pada tujuan. Kita perlukan sejumlah kolektif daripada perkara-perkara untuk sampai pada tujuan. Mungkin nak duit lah, nak apa ni, askarnya lah, nak latih lah, kemudian kenderaannya, kemudian itu dan ini dan ini, banyak. Jadi semuanya perlu kepada perancangan, kepada ilmu, kepada strategi. Jadi perlu pakai orang-orang yang ahli. Macam itu jalan nak sampai tujuan. Bukan dia buat grup dia sendiri, dari masuk ke dalam gua, tak buat tanah, lepas tu dia nak menangkan untuk semua orang Islam. Masya Allah. Jadi niat saja tak cukup, jalan mesti betul. Baik, jika seorang bersabar, tabah dan menempuh jalan yang benar, maka akan sampailah dia kepada tujuan. Tetapi tidak berarti pasrah, tanpa pengingkaran dan tanpa melakukan usaha mengatur strategi yang sistematis. Kerana musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang munafik dan kafir, mereka menempuh cara yang sistematis sehingga mereka boleh mencapai tujuan mereka. Adapun orang-orang yang pasrah dan putus asa hingga mereka tidak melakukan usaha apa-apa, maka mereka telah kehilangan banyak hal. Mungkin mereka akan terperosok, hancur jika sebelumnya mereka telah membangun sesuatu. Jadi putus asa, duduk aja kat dalam masjid ke, dalam rumah aja ke, tak nak buat apa-apa. Ibadat saja, baca Quran aja, zikir sahaja. Lain gataklah, nanti Allah akan tolong. Ataupun ini adalah usaha yang sia-sia. Maka dia akan apa? Dia akan tidak berjaya, tak sampai kepada tujuan. Kalau dia dah pernah buat sesuatu, kemudian dia tidak ada sistem, semua boleh buat ad hoc, cara yang dia suka, bila yang dia nak aja, maka kalau dah ada sesuatu, dia akan roboh. Dia pelat kena buat lagi. Akan tetapi orang mukmin bersabar, optimis, berusaha dengan optimisannya dan menguatkan dirinya, mengatur strategi dan dengannya mengalahkan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir itu kehilangan kesempatan untuk menang. Kerana mereka memang telah menunggu keterlinaan orang-orang mukmin dan ingin menguasai mereka, hingga tatkala mereka berhasil menguasai, maka mereka akan berbangga diri seraya berkata, inilah yang kami inginkan, hinggalah terjadi kerusakan yang besar. Jadi dekat sini pun ada terjemahannya yang kurang tepat, jadi saya cuma tambah aja, tak nak betulkan terjemahannya. Maksud di sini lagi satu adalah, jangan sampai kita buat perkara dengan tanpa sistematik, tanpa strategi. Nanti orang-orang kata ni, dia akan kita kata umpan sesuatu perkara. Lepas itu orang Islam akan rasa emosi. Lepas itu dia akan buat sesuatu yang dengan tidak ada perancangan. Lepas itu dengan mudah dia dikalahkan. Memang orang tunggu untuk orang Islam ini buat perkara dengan tak ada perancangan. Jadi dia dikalahkan. Lepas tu bila dia kalahkan, itulah yang diorang nak. Dan mereka akan kata, inilah yang kami inginkan. Hingga terjadilah kerusakan yang besar. Itu yang di dalam bahasa Arab ni. Jadi Rasulullah SAW telah berkata kepada sahabat-sahabatnya, bersabarlah kalian, kerana ada seorang mukmin sebelum kalian, padahal kalian lebih berhak untuk bersabar daripadanya. Diperlakukan secara kejam, tetapi dia bersabar. Sedangkan kalian, wahai umat Muhammad, adalah umat penyabar dan baik. Jadi dan terbaik. Maka bersabarlah kalian hingga Allah menyelesaikan masalah, dan kemenangan hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Kemenangan hanya milik orang yang bertakwa. Takwa tahu apa? Takwa bukannya kuat, banyak duit saja dan banyak orang. Takwa adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan daripada larangan Allah. Jadi ini yang ramai orang tak faham. Sebab tu Umar dan Khattab faham akan perkara ini, bahawa kemenangan tu adalah untuk orang yang bertakwa. Wal'aqibatu lilmuttaqin, banyak dalam Al-Quran. Jadi Umar dan Khattab pernah menulis kepada Sa'ad bin Abdul Waqqas, generalnya kat luar, dengan askar-askarnya, dia kata, wasiat aku wasiatkan kau, perlu nasihatkan kepada askar-askar kau, bertakwa kepada Allah SWT dan jauhkan daripada maksiat. Kenapa? Kerana Allah SWT akan menolong orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah walinya, wali Allah SWT. Allah akan tidak sekali-kali akan menjadikan orang-orang lain mengalahkan wali-walinya. Walan yaj'alallahu likafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tak akan jadikan orang kafir atas orang-orang beriman apa-apa jalan pun. Tapi caranya mesti beriman. Iman yang benar adalah bertakwa. Kalau kamu buat maksiat, maka apa yang berlaku? Kamu telah terlepas daripada bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang berlaku? Akan dilihat kamu dengan musuh kamu. Yang tinggal sekarang ni, selepas tak ada takwa ni, apa yang tinggal adalah perkara-perkara fizikal. Bilangan kamu berapa banyak, bilangan musuh berapa banyak, senjata mereka berapa hebat, senjata kamu berapa hebat. Maka kamu tentu akan dikalahkan oleh musuh-musuh kamu, sebab kamu adalah sedikit dan senjata mereka lagi banyak. Jadi yang buat kamu menang sebenarnya, apa dia yang paling penting, adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu wahai manusia, janganlah kamu berdiam diri dari kejahatan, tetapi bekerjalah dengan sistematis dan strategis, serta bersikaplah dengan baik, lalu tunggulah jalan keluar dari Allah, dan janganlah berpaling kerana jalan masih panjang. Apalagi jika kamu baru memasuki masa-masa ujian. Sesungguhnya orang yang bersabar itu akan berusaha semampu mereka untuk boleh sampai di puncak keinginan mereka. Maka kejarlah mereka dan pastikan bahawa kamu lebih panjang nafasnya daripada mereka dan lebih lihai dari mereka. Tak apa, kerana musuh-musuh Allah itu adalah para pemerdaya. sehingga Allah memperdayakan mereka kerana Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi maksudnya adalah terus sabar, terus berjalan atas jalan yang benar dan sistematik, kemudian tentu kita akan sampai kepada tujuan kita. Nafas kita mesti lebih panjang daripada nafas untuk kita. Tapi yang selalu berlaku adalah nafas kita pendek. Kita maraton kita kalah. Kita cuma menang agaknya bila yang apa ni short distance saja. Kita kena sikit aja, lepas tu kita akan mengamuk, kita akan emosi, kita demonstrasi dan apa semuanya, kemudian kita pun pergi. Lepas apa yang berlaku, kita kena balik. Lebih dahsyat dia. Jadi caranya adalah dengan apa tu, dengan bersabar. Jadi ini tidak syak lagi amat berguna untuk orang-orang Islam. Kalau kita nak dapatkan petunjuk daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, kita telah dapat satu petunjuk di sini. Boleh sabar menghadapi akan penganiayaan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu, musuh-musuh Islam dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum sa'ir al-mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.